Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Kita lanjutkan ngaji kita bulan ini masih di sesi akhlak moral. Malam ini kita ke Jawa, jadi mohon maaf yang berasal dari luar Jawa. Ya, hari ini kita pasti banyak sekali istilah-istilah dalam bahasa Jawa. Cuma tidak usah khawatir, teman-teman yang Jawa juga banyak yang tidak ngerti sebenarnya. Jadi kadang-kadang malah aneh ya, kalau di sekolah-sekolah itu murid-murid lebih susah menghadapi bahasa daerahnya sendiri-sendiri dibandingkan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Inggris. Bahasa daerah itu agak momok, sama kayak kalian bahasa Indonesia itu kan juga agak. Ya kalau ngomong sih bisa, Jawa juga ngomong kan pasti bisa. Itu disuruh tertib grammarnya, tertib kalau nulis itu baru kelihatan bahwa sebenarnya kita tidak bisa. Oke, malam ini kita ketemu beliau, Sri Susunan Pakubuwono Kaping Sekawan. Ini waktu jadi Sunan di Surakarta, beliau ambil gelar Pakubuwono. Nama aslinya Sunan, dikenal sebagai Sunan Bagus. Nama aslinya Raden Denpas atau Raden Mas Sambadyo. Saya pegang ini aja ya, ini recordernya baru error, jadi saya harus merawat ini baik-baik daripada nanti banyak yang komplain suaranya kok rusak. Ya. Oke, pokoknya haji itu urusannya rezeki ya, kamu dapat apa, dengar apa, yang rekaman juga begitu, nanti dapatnya apa, kok pas nggak terekam, ya itu rezekinya, kan gitu aja. Atau suaranya kok nggak kedengaran, ya berarti belum rezeki. Oke, saya lanjutkan. Jadi Pakubuwono keempat ini dikenal sebagai sunan yang agak progresif dibandingkan pendahulu-pendahulu. Jadi di era ini sudah pecah mataram antara Yogyakarta dan Surakarta. Pecahnya ini kan di era perjanjian Giyanti itu, di era Pakubuwono III. Sama juga perjanjian Sohotigo yang nanti mecah Surakarta dari Pakubuwono dan Mangkunegaran, itu juga di era Pakubuwono III. Jadi pecah jadi Kasultanan Yogyakarta dengan Pangeran Mangkubumi yang jadi Hamengkubuwono pertama. Pangeran Mangkubumi ini mungkin masih apa ya dengannya, masih agak mbah mungkin ya, karena Pangeran Mangkubumi ini putranya Amangkurat keempat, termasuk Raden Mas Said nanti oleh Mangkubuwono ketiga, kita juga masih keluarga. Jadi sejarahnya Mataram yang agak ke belakang sebelum dikacaukan oleh datangnya Belanda, VOC dan sudah mulai agak kacau, merebutlah kekuasaan di mana-mana, terus pecah-pecah. Nah, nanti bangku 24 ini yang punya misi untuk menyatukan kembali Mataram, punya misi untuk mengusir virus dan lain sebagainya. Meskipun harus dinyatakan tidak terlalu sukses, bahkan nanti ada peristiwa yang Surakarta dikepung oleh Yogyakarta, dikepung oleh Mangkunegara, oleh virus ini. Dalam rangka ini menaklukkan Surakarta. Jadi cuma kita tidak akan cerita politiknya, karena kalau cerita politiknya ya sejarah politik kita itu sejak zaman Singosari dulu itu memang agak berdarah-darah. Makanya lagu kebangsaannya Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Kita sering banyak peristiwa pertumpahan darah secara politik. Mungkin karena kita tidak sering belajar dari peristiwa demi peristiwa. Oke, ya Pak Kubuwono ini, ya kalau Mataram Islam Kering kalau dirunut ke belakang masih kelanjutannya Majapahit. Nanti Brawijaya kelima, Brikertabumi itu punya anak namanya Raden Bondan Kejawan. Raden Bondan Kejawan punya anak namanya Ki Getas Pendopo. Ki Getas Pendopo punya anak Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo ini yang diceritakan sangat sakti, bisa menangkap petir. Ki Getas Pendopo punya putra Ki Ageng Menis. Ki Ageng Menis punya putra Ki Gede Pemanahan. Ki Gede Pemanahan punya putra Suto Wijoyo. Suto Wijoyo dilanjutkan anaknya Mas Jolang, cuma tidak lama karena berburu terus mengalami kecelakaan tewas, makanya gelarnya Panembahan Sedo Ning Krapyak. Saat itu berburunya di hutan Krapyak. Dilanjutkan putra mahkotanya, cuma putra mahkotanya ini agak sakit. Kalau hari ini sakitnya adalah tunak geranita. Ya, makanya nanti putranya ini yang gelarnya adalah Adipati Martapura dilantik cuma sehari, terus diganti oleh saudaranya Mas Rangsang, itu nanti yang dikenal sebagai Sultan Agung. Pelanjutnya Sultan Agung Amangkurat pertama. Amangkurat pertama dilanjutkan Amangkurat kedua. Sebenarnya awalnya Amangkurat satu dan Amangkurat dua ini agak musuhan. Ada cerita perebutan perempuan di situ. Ya, nanti kalian baca sejarahnya. Nanti Amangkurat II dilanjutkan Amangkurat III. Di era Amangkurat III ini nanti mulai ada konflik-konflik karena Amangkurat III tidak terlalu mau kompromi sama VOC. Di situ nanti muncul figur Pangeran Puger yang itu nanti jadi cikal bakal lahirnya pecahan-pecahan yang dimulai Yogyakarta, Mangkunegara, nanti Yogyakarta juga pecah lagi jadi Pakualam dan lain-lain. Oke, saya tidak mau ngomong politik, malah masuk ke politik. Oke, malam ini kita belajar moral, akhlak, karya, sejawat. Ya, hari ini memang situasinya mungkin tidak terlalu pas ya ngomong akhlak, yang enak ngomong politik. Panas-panasnya. Cuma kan kalau filosofinya Taoisme itu, kalau yang lain sedang yang biar imbang, kita ambil jalur yang lain, ambil jalur ini. Jadi biar yang panas ada imbangannya. Kalau panas sama panas nanti meledak. Jadi sengaja kita cari yang mungkin agak aneh ini, yang lain sedang agresif, progresif, kita malah ke belakang belajar akhlak belajar moral, tapi ya memang harus ada imbangannya. Makanya malam ini kita temuin beliau. Ya beliau ini ya raja, ya sastrawan, ya pujangga. Ronggowarsito di salah satu selatnya dia cerita pernah dan banyak belajar ilmu-ilmu kesaktian dari Sri Susunan Bakubono IV ini. Istrinya beliau 5. Cuma ya yang pertama meninggal, terus selanjutnya menikah 4. Dengan istri 5 ini putranya, putra-putrinya sekitar 52 orang. Jadi gak usah dibayangin ya. Ya. Kemudian Pakubuwono sekawan ini yang agak syar'i dibandingkan sunan-sunan sebelumnya. Kenapa tadi digempur oleh VOC Yogyakarta, Mangkunegaran itu? Karena saat itu Pakubuwono mengangkat 4 orang kiai sebagai penasehat terdekatnya. Dari situ terus nanti lahir kebijakan-kebijakan, misalnya tidak boleh madat, tidak boleh minum. Madat itu ganja, minum itu minum-minuman keras di istana. Termasuk rajin jadi khotib Jumat, Pakubuwono IV itu atas nasihat dari 4 kiai yang diangkat sebagai penasehat terdekatnya. Makanya nanti ajaran-ajarannya banyak menyinggung tentang syariat. Meskipun dengan versi yang halus, versi lembut, tidak versi keras. Sehingga kebijakan ini tidak terlalu disukai oleh VOC, terus ada provokasi-provokasi, sehingga ada peristiwa namanya Pakepungan. Pakepungan itu nanti Keraton Surakarta digempur, dikepung bersama-sama, dan Pakubuwono terpaksa menyerahkan 4 kiai santri yang jadi penasehatnya. Oke, kita lihat sekarang nasehat-nasehat beliau lewat serat Wulang Reh. Wulang itu ya ajaran, Reh itu semacam perintah atau tujuan. Jadi ini ajaran tentang apa yang harus dilakukan. Ini sebenarnya kalau dari redaksi kalimatnya, beliau nulis ini untuk anak-anaknya. Makanya ada yang bilang ini sebenarnya ya etika untuk kalangan keraton. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mengambil pelajaran dari situ. Karena ini maksudnya untuk orang-orang yang utama, yang menginginkan keutamaan. Disitulah nanti lahir serat Wulang Reh. Ya kalau di Islam kita kenal, misalnya kitabnya Ghazali yang Ayyuhal Walad, itu wahai anakku, itu kan isinya juga akhlak moralitas. Cuma ini versi Jawa oleh Pakubuwono IV. Oke, bismillah. Jangan khawatir, saya ada Jawanya, ada Indonesianya. Yang tidak ngerti Jawa enggak apa-apa. Mungkin nanti belakang-belakang saya cuma baca Indonesianya. Yang awal untuk pemanasan kita baca Jawanya biar atmosfernya bau Jawa. Ini Wulang Reh ini bentuknya mocopat, tapi jangan nyuruh saya menyanyikan lagu mocopatannya. Daripada kamu nanti bubar. Ya. Oke. Harusnya ada pendampingnya. Saya membayangkan kapan, karena saya orang Jawa ya yang diangkat Jawa-Jawa. Saya membayangkan kapan-kapan di antara teman-teman ada yang ingin mengangkat filosofi daerahnya masing-masing, ayo ke depan. Bawalah kitab dari daerahmu sendiri-sendiri yang menurutmu luar biasa. Nanti di depan ayo kita bahas bareng-bareng. Nusantara ini tidak kekurangan kearifan, tidak kekurangan ajaran mulia. Kenapa di ngaji filsafat kok selalu yang diangkat Jawa-Jawa terus? Ya aku ngertinya Jawa. Agak susah kalau harus ngangkat budaya yang bukan budayaku, kecuali nanti ya belajar dulu. Makanya kalau ada teman-teman yang mau, nanti kita bareng-bareng di depan. Mungkin nanti ada bulan filsafat Nusantara yang saya tidak harus ngomong sendiri. Bareng-bareng aja kita mengobrolkan tentang filsafat Nusantara. Silahkan yang mau daftar ke takmir. Ya. Oke, ya biar diatur jadwalnya. Mungkin nanti setelah Idul Fitri bisa kita atur. Mungkin ada yang dari Sumatera, Bukit Tinggi, dari Maluku, dari Kalimantan, itu pasti banyak. Falsafah-falsafah lokal. Oke, ini pembukaannya pakai dandang gula. Pamet dari wasitoning ati cuman toko aliru pujongo dahat mudo ing batine nanging kedah ginunggung datan weruh yen akeh ngesmi amekso angrumpoko basa kang kalantur tutur kang katulo-tulo tinalaten rinuruh kelawan ririh merih padangin sasmito. Ini Jawa semacam ini sebenarnya masih tergolong Jawa populer, belum Kawi. Kalau Kawi lebih halus lagi. Jadi ini bagian paling awal dari Serat Wulang Reh, pamet dari wasitoning ati, bahwa ini sebenarnya mengutarakan suara hati, menggelarkan suara hati, memberanikan diri meniru para pujangga. Karena masih muda dalam pikirannya, ini beliau meskipun sudah levelnya pujangga dikagumi banyak orang, merasa pikiranku ini sebenarnya masih muda, masih mentah, sehingga perlu dibesarkan hatinya. Walau tidak mengetahui bahwa banyak yang meremehkannya karena memaksakan diri merangkai bahasa yang melantur, nasihat yang sudah terlupakan, dikerjakan dengan ketelatenan, dihayati dan dengan pelan-pelan agar terang makna yang diharapkannya. Jadi ini pengantar di awal. Paku Buwono mau bilang sebenarnya ya ringkasnya, aku itu sebenarnya bukan apa-apa, ilmuku masih mentah. Kalau orang yang ngerti mungkin akan menertawakan, meremehkan tulisanku ini. Tapi tetap aku memberanikan diri merangkai untuk menyampaikan nasihat-nasihat yang sudah terlupakan. Ya pelan-pelan dengan penghayatan, dengan makna yang diharapkan. Gaya Jawa kan kelihatan sejak awal. Jadi tidak mau menonjolkan diri. Itu nanti sampai belakang, ego kita akan ditekan habis-habisan. Jadi ini lawannya barat modern yang ingin manusia itu menonjol. Tapi gaya timur itu kelihatan bahwa manusia itu harus menunduk. Oke, kita lihat. Kenapa sih harus nulis? Karena sasmitoning ngurip penikmu puniki mapan ewuh yen ora weruho tan jumeneng uripe akeh kang ngaku-ngaku pangrasane sampun udani tur durung weruh ing rasa rasa kang satuhu rasa ning rasa punika upayanen darapun sampurno ugi ing kawuripan. Rahasia kehidupan yang sesungguhnya memang sulit jika tidak mengetahuinya, sehingga tidak tegak dalam hidupnya. Jadi hidup ini, kenapa sih ada istilah rahasia kehidupan, misteri kehidupan? Karena hidup ini ada hakikatnya, ada maknanya. Yang itu tidak akan ketemu kalau dilihat sambil lalu, kalau dijalani saja. Itu gunanya filsafat, itu gunanya tasawuf, itu gunanya semua ilmu. Itu sebenarnya untuk mencari rahasia kehidupan. Tidak bisa iseng. Kalian yang punya semboyan, alapa hidup ini dijalani saja kayak biasanya, hidupmu tidak ada maknanya, maknai sendiri hidup, katanya Albert Camus kemarin. Jadi tidak bisa hidup ini punya makna kalau kita tidak serius mengejar rahasia kehidupan. Kalimat selanjutnya, banyak yang mengaku-aku merasa bahwa telah memahami, namun belum memahami tentang rasa, rasa yang sebenarnya, hakikat dari rasa itu. Carilah hingga sempurna di dalam hidup. Jadi banyak orang ngaku sudah, tapi sebenarnya belum. Banyak orang merasa pinter, sudah tahu, merasa sudah menguasai kehidupan ini, tapi sebenarnya belum. Masih belum ke dalam, levelnya belum rasa. Rasa itu kan berarti apa? Sudah masuk dalam dirimu, sudah kamu kunyah, di situ kan ada rasa. Kalau hanya ada di pikiranmu, ada di buku-buku, dia belum jadi rasa. Jadi rasa itu kalau sudah kayak makanan itu loh, kalau masih di depanmu meskipun sudah kamu bayari, sudah kamu posting selfie kemana-mana, ini loh menuku, itu sebelum kamu telan sendiri, dia kan belum jadi rasa. Kamu gak ngerti itu pedes beneran atau hanya setengah pedes. Ilmu apapun itu juga begitu. Kalau masih ada di mulutmu, di kepalamu, dia tidak fungsi dalam hidupmu, mati. Jadi kalau belum fungsi dalam hidupmu, dia belum rasa. Makanya di Jawa ada ilmu itu kelakone nganti laku. Jadi dia baru benar-benar disebut ilmu kalau ada lakunya, ada rasanya. Jadi disitulah kamu nanti ketemu rahasia kehidupan. Meskipun kamu ikut ngaji filsafat sampai 200 sesi lebih, kalau hanya berhenti di rekaman, di downloadan, atau sekedar untuk pengantar tidur misalnya, kenapa ini kan? Atau kamu potong saat menikah biar dapat follower. Itu belum sebagus apapun postinganmu, dia harus kamu kunyah biar jadi rasa. Dikunyah dari masukkan dalam hidup. Apa ya kamu bisa jalan dengan ideal-ideal keutamaanmu? Jangan dikira orang-orang yang masuk penjara, koruptor-koruptor yang di UTT itu tidak ngerti ilmu-ilmu keutamaan. Mereka sarjana, dokter, orang-orang pintar semua. Tapi keutamaan itu berhenti di mulutnya, berhenti di kepalanya. Tidak ditelan, dikunyah untuk kehidupannya. Makanya ada istilah ilmu rasa. Jadi masuk ke dalam. Jadikan itu sumber perilakumu. Segala keutamaan, kebaikan tadi. Kalau tidak, masih belum. Hanya orang yang ngaku-ngaku sudah padanya belum. Jadi yang di mulut saja itu belum. Banyak yang mungkin pinter ceramah, ngomong bagus-bagus, tapi kan tidak nyambung sama kelakuannya. yang di pikiran juga belum, yang bukunya tebal-tebal, isinya luar biasa, tapi kelakuannya sebaliknya kan juga ada. Itu belum. Kuncinya tetap pada lakunya. Nah, itu makanya kejarlah rahasia kehidupan. Nah, ada garis bawah saya ambil juga di yang nomor 3 itu. Sebenarnya ada sudah rahasia rasa, cuma mungkin kita sering tidak masuk terlalu dalam. Saya langsung baca Indonesianya ya. Di mana itu katanya susunan Paku Buwono sekawan kandungan Al-Qur'an, kitab suci, jroning Qur'an, ngoding rasul. Di sana sudah ada sebenarnya. Kalau kalian tidak ingin capek-capek mengejar sendiri, cuma nanging topilih ingkang kunino, hanya yang terpilih yang bisa memahami dengan jalan mendapat petunjuk darinya. Jadi bacalah Quran, cari metode yang tepat, kemudian bersihkan diri sehingga dapat petunjuk darinya. Tidak boleh dikira-kira. Mengira-ngira itu kerjaannya akal biasanya. Sehingga justru tidak akan bisa ditemukan karena tidak bisa menjangkaunya. Justru orang terus tersesat dan salah tafsir. Sehingga kadang-kadang yang terjadi kalau bahasa filsafat kontraproduktif. Kitab yang suci yang isinya kemuliaan-kemuliaan ditafsir, dipahami secara kebalikannya sehingga melahirkan keburukan, kejelekan, tragedi. Dari mana itu tafsir yang salah, tafsir yang sesat. Ya, mungkin ayatnya dipotong-potong, kepentingannya jalan dulu baru Qurannya untuk pendukung, atau gaya-gaya menyesatkan. Jadi rahasia itu ada, cuma tidak sembarangan orang bisa memahami, dan juga ada unsur hidayah, petunjuk darinya. Nah, jika engkau ingin mengerti yang siro ayun waskito sampurnaning badaniro kuniki, kalau ini engkau ingin mengejar kesempurnaan dalam dirimu itu, ya satu-satunya jalan biar tidak sesat apa, siro angguguru, bergurulah, cari guru yang cocok, cari guru yang pas. Oke, kita lihat ya, cirinya guru yang cocok itu apa. Carilah katanya Paku Buwono, yang pertama manusia sejati, manungso kang nyoto, ingkang becik martabate, baik akhlaknya, kang weruh ini hukum, yang ngerti hukum, gak sakar pedewe. Mentang-mentang filosof terus sakar pedewe, kan bener salah kan itu relatif pak, sakar itu berarti itu dan patut untuk jadi guru sejati. Dia harus ngerti hukum, ngerti batas. Yang ahli ibadah, kang ibadah, langkang wirani, mampu menahan diri. Wirani itu orang yang biasanya dijelaskan dengan ilustrasi orang yang bisa menahan diri bahkan terhadap hal-hal yang syubhat. Yang syubhat itu yang tidak jelas. Ini bisa baik, bisa buruk. Tapi kalau orang wirai, yang syubhat saja dihindari. Apalagi yang jelas haram. Itu wirai, orang yang bisa menjaga diri. Kalau ada orang kayak gini, punya kualifikasi untuk jadi guru. Syukur oleh wong tompo. Lebih baik beruntung kalau kamu ketemu ahli tompo, ahli zuhud, ahli tafakur. Berarti orang yang tan mikir paweheng liyan, kamus amungkul, sudah meninggalkan urusan dunia dan tidak mikir lagi balasan, tidak punya pamrih apa-apa. Iku mantes siro gurunono serta kawruwono. Cari orang yang punya tipe semacam ini, jadikan guru. Jadi yang pertama akhlaknya baik, yang kedua ngerti hukum, yang ketiga ahli ibadah, ahli mengendalikan diri, wirai, kemudian syukur-syukur dia seorang petapa yang tafakkur, zuhud, yang menjauh dari dunia, tidak punya pamrih apapun yang sifatnya keduniaan, dan orang ini yang pantas jadi guru. Jadi yang pertama-tama bukan gelarnya, tidak harus profesor, doktor, ulama yang gelarnya profesor. Kemarin ada saya lihat ada acara itu, gelarnya pemajang profesor, doktor, kiai haji, namanya MA, MSc, MSI, wah belum ada nama apa. Jadi nama sepanjang itu kasihan panitianya memberinya harus panjang lebar. MA, MSI, MSc, MSG. Nah iya kan itu gelarnya panjang sih. Oke, depannya profesor, doktor, kiai haji, ini kan ya tidak apa-apa, cuma itu tidak utama. Yang lebih utama perhatikan syarat-syarat tadi katanya Pak Kubono untuk menemukan seorang guru yang sejati. Tidak terlalu banyak syaratnya, cuma nyari orang dengan kualifikasi begini sekarang sudah langka. Mungkin langka karena jumlahnya sedikit, atau langka karena orang semacam ini pasti tidak akan menonjol-nonjolkan dirinya. Susahnya di situ. Sementara kalian hari ini kan dikepung oleh banyak orang yang ingin menonjolkan dirinya, yang bikin susah. Oke, jadi kalau ingin tahu rahasia hidup, kalau level kita agak susah, kalau mengejar sendiri, maka cari guru. Cirinya guru sejati ini. Hari ini agak unik, seperti saya bilang belakangan tadi. Pada umumnya di zaman sekarang, ingkang lumrah mongso puniki adalah guru yang mencari murid. Kebalik. Hari ini tuh kok malah guru yang mencari murid. Hari ini tuh tahun itu ya. Tahun itu zamannya Pak Kusuwono. Aku boleh kabar 18. 1768 nanti beliau meninggalnya 1820. Usianya 52 tahun. Berarti tahun itu loh ya, saya enggak nyindir hari ini. Di zaman itu kok malah guru yang cari murid, kebalik. Sungguh sangat kebalik cita-citanya tuhu kualik karepe. Pada zaman dulu umumnya muridlah yang serius berusaha untuk berguru. Sedangkan sekarang tidak demikian. Justru guru yang menghendaki untuk mencari murid. Kalau guru sudah mencari murid, nanti ada beberapa kualifikasi tadi yang tidak cocok. Kan tadi sudah orangnya zuhud, wirai, tidak ada pamrih duniawi, begitu dia mencari beberapa kualifikasi langsung gugur. Ini yang diheratkan oleh Pak Kubuwono. Tapi yang sekarang susah ya. Kalau gurunya dan nyari murid, nanti lembaganya tidak laku, sekolahnya, kampusnya tidak laku. Kalau ada yang berani besok ini kampus melestarikan ilmu lama, tidak ada promosi, tidak ada yang mau belajar datang saja, tidak mau ya sudah. Kalau ada yang kayak gini luar biasa, silahkan murid yang merasa butuh datanglah. Kalau yang tidak butuh ya sudah, kita tidak nyari-nyari murid. itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang mungkin tidak semacam itu. Ya. Oke, zaman sekarang tidak semacam itu, tapi lebih parah dari itu. Terus, sekarang kita lihat ilmunya. Ayo mulai melatih diri. Podo gulangan ing kalbu. Yang pertama, ini gaya timur ya. Bukan akalnya yang dilatih pertama, tapi latihlah hatimu. Bersihkan jiwamu dulu. Ini penting bagi para pencari ilmu. Kenapa harus dibersihkan, Pak? Karena jiwamu nanti jadi wadahnya ilmu. Jangan sampai kotor. Kalau wadahmu kotor, mungkin ilmu yang masuk akan tertolak, atau ilmu yang mulia masuk bisa jadi kotor, atau ilmu yang mulia masuk tidak terlihat kemuliaannya. Maka gunangan enggak, latih dulu hatimu. Kalau hatimu sudah terlatih, kamu bisa paham isyarat-isyarat. Insasmito amrih lantik, memahami sasmito pertanda isyarat ayat-ayat, sehingga kamu jadi pandai. Di sekeliling kita ini kan ayat-ayat semua. Kemampuanmu membaca realitas sekeliling itu ditentukan pertama-tama oleh kebersihan batin. Hari ini kan mungkin kita bingung luar biasa. Ini yang benar yang mana, yang bagus yang mana. Kebohongan hoax tersebar di mana-mana. Kita ngontrol kekacauan di luar diri kita agak susah. Yang bisa apa? Kita kontrol diri kita sendiri. Pertama-tama apa? Bersihkan batin kita. Kalau batin kita bersih, kacamata kita jernih. Kalau ada yang kotor masuk, langsung kelihatan. Kenapa kok banyak yang kotor masuk dan tidak kelihatan tiba-tiba masuk saja dalam diri kita? Jangan-jangan memang kita masih belum jernih. Kalau ada sungai atau air yang airnya keruh, itu kan barang masuk kan tidak kelihatan. Tapi kalau airnya jernih, kerikil kecil masuk kelihatan. Maka garaplah hatimu. Biar paham isyarat-isyarat. Terus, kalau ini agak berat mungkin buat kalian, jangan terlalu banyak makan dan tidur. Susah ya ini. Tidak, Pak, saya tidak banyak makan. Saya tidak punya duit, Pak. Kecuali ada yang ngeraktir. Jangan terlalu banyak tidur juga. Kalau orang Jawa kan selalu mengajarkan tirakat. Bukan berarti tidak mampu. Mampu kalau mau bisa makan di restoran paling mahal. Tapi saya tidak. Itu namanya mengendalikan diri. Kalau mau uang ini libur, bisa saya tidur pagi sampai pagi lagi kuat, Pak, saya kalau cuma tidur. Tapi kan enggak. Nah, gitu. Jadi jangan terlalu banyak. Ibu kan berarti jangan makan dan jangan tidur. Jangan terlalu banyak. Jadi 24 jam hidupmu alokasikan kalau bisa sebagian besar untuk hal-hal yang bermanfaat. Makan dan tidur itu jadikan menu pendukung, bukan menu utama. Saya tidak tahu menu utamanya hidupmu apa, tapi kalau itu hidangan, coba pilihlah menu utama yang bermanfaat, bergizi. Saya menu utama hidup saya itu, Pak, belajar kuliah, Pak. Jadi makan, tidur itu mendukung, pacaran itu mendukung. Itu namanya bisa ngatur ritme hidup. Saya tidak tahu menu utamamu apa, tapi usahakan menu utama hidupmu itu hal-hal yang maslahat, yang manfaat. Makan dan tidur tidak utama, maka jangan berlebihan. Apapun yang tidak utama, penuhi sekadarnya saja. Kemudian bersifatlah keperwiraan, ambillah intisarinya, sudo dahar dan kufin. Sama tadi, mengurangi makan dan minum. Oke, jadikan kebiasaan menahan makan dan tidur, jangan bersuka-suka saja. Ini juga rumus. Orang itu memang dalam hidup nyari yang membuat dia nyaman, membuat dia senang. Tapi kamu harus cerdas, jangan nyari suka-suka saja. Karena banyak suka-suka hari ini di belakang lahirnya susah. Kamu seneng-seneng misalnya touring terus kemana-mana, ya touring enak bagus, cuma jangan terus-terusan, itu namanya suka-suka. Karena pada saatnya mungkin kamu kehabisan waktu untuk hal-hal yang penting-penting. Jadi bersuka-suka sekedarnya saja. Karena jelek watak orang yang senang bersuka-suka saja. Kenapa katanya Pak Kubono sekawan? Karena akan mengurangi kewaspadaan batin. Orang yang hidupnya senang terus euforia terus melonjak-lonjak terus, itu batinnya tidak peka terhadap persoalan. Harus dipuasakan sebentar. Makanya alhamdulillah kita oleh Allah satu bulan dikasih Ramadan. Meskipun jarang kita manfaatkan secara maksimal, selain hanya untuk puasa, menahan lapar dan haus. Padahal itu momen yang kita bisa macam-macam di itu, untuk membersihkan diri, untuk tirakat, mengurangi makan dan tidur. Kadang-kadang puasa kan kita malah makannya double, tidurnya double. Cuma tidurnya orang puasa kan ibadah banget. Memahaminya kan kamu letter lebih, itu maksudnya kan tidurnya saja ibadah gitu. Apalagi kan gitu. Cuma kan kamu memahaminya pokoknya nausso ini ibadah tuh. Tidurnya itu ibadah. Jadi agama banyak ngajar kita untuk semua yang dinasihatkan tadi, mengurangi makan, mengurangi tidur, jangan bersuka-suka saja. Jadi latih dirimu pertama-tama di sini, olah kalbunya. Nah, baru terus hati-hati dengan perilaku-perilaku berikut ini. Ini di pupuk selanjutnya, pupuk kinanti. Kalian anakku yang muda-muda, katanya Pak Kubono, ingat-ingatlah jangan melakukan ini. Yang pertama, kalau ini saya potong-potong ya, tidak langsung dalam lagunya saya, karena panjang syairnya. Yang pertama, adab asal dipun simpan. Jangan jadi orang yang tidak tahu sopan santun, tidak rendah diri. Tidak ada gunanya ilmumu setinggi apapun kecerdasanmu, kemampuanmu berpikir, sekagum apapun orang padamu karena ketinggian intelektualmu, tapi dirimu tidak berharga kalau tidak ngerti sopan santun. Di Jawa. Jadi yang pertama itu, ya sopan santun kalian ngerti lah, tata susila di tengah masyarakat. Jangan lupa, kalau di Jawa ini nomor satu. Berhadapan dengan yang tua, berhadapan dengan yang muda, berhadapan dengan orang yang dimuliakan, ada tata susilanya, tata sopan santunnya. Yang Jawa harus belajar ini, karena nyawa etika Jawa ada di sini. Yang kedua, umbak gumunggung ing diri, sombong, merasa besar, mentang-mentang. Ini juga harus dihindari. Kalau tidak, kamu tidak akan menemukan nilai kehidupan. Siapapun yang sombong, dia selesai juga. Tamat. Merasa besar itu tamat. Kenapa kamu pasti mandek? Karena merasa sudah. Merasa sudah itu kan berarti selesai. hidupmu macet di situ, maka jangan sombong. Terus obrol umum, ini kayak bahasa Jawa gak populer dengan kalian ngerti, umum itu omong itu besar, kayak iya oh, nah itu umum. Jadi saya pokoknya kalau gak percaya seminggu lagi pasti gak ikut umum ya. Pegangi kata-kata saya, nah itu kata-kata umum. Umum itu hanya umumnya saja yang besar, kenyataannya gak ada. Orang melihatmu umum itu kamu akan dianggap tercela. Sama kayak selanjutnya, kumentus dan kemaki. Kamu mungkin sering dengar istilah ini ya, kementus sama kemaki. Jadi ini gak ngerti kayak ngerti-ngerti oh. Gak bisa kayak bisa-bisa oh. Itu namanya kementus, kemaki. Jadi sok baru baca buku Filsafat Satu. Ya, soalnya kemana-mana dalilnya filsafat terus. Kementus namanya. Oke, kemaki. Kayak pinter-pinter apa ada. Kayak kaya-kaya apa ada. Kayak ahli-ahli apa ada. Kenangannya kemaki, kementus. Terus hindari juga sopo siro sopo insu. Iya, bahasa Jakarta ini siapa lu siapa lu. Aku ini mahasiswa filsafat loh, siapa aku siapa kamu. Nanti kamu di kampung itu kan kadang-kadang kan gitu, mahasiswa ini kamu gengsi ngapain kadang merasa sudah mahasiswa. Disuruh bapakmu membantu-bantu di sawah le. Oh mahasiswa ya pak. Jadi kamu membanggakan status santri ya, nah itu juga sopo siro sopo insu. Intelektual lah itu sopo siro sopo insu. Nanti ada orang ngomong, emang siapa kamu? Kok ngerti apa tentang filsafat? Aku loh yang masih sopo filsafat, nah itu sopo siro sopo insu. Yang ustad emangnya siapa? Nah itu sopo siro sopo insu. Yang dosen aku apa kamu? Nah itu sopo siro sopo insu. Jadi jangan punya wakil semacam ini. Angaluyat Sarto Edir sama juga sombong. Suki umus nanging den sambar pakole. Banyak bicara tidak ada gunanya. Ini juga hari ini kan sering begitu orang itu ngomongnya dipaksa panjang padahal intinya sedikit. Yang banyak sekarang kan mungkin ngaji ini termasuk itu. Sungguh bagus tapi ya dan sambar pakole mungkin intinya jadilah orang baik kan gitu aja. Ngomongnya muter kemana-mana ya. Di TV kan juga begitu, pokoknya ngomong harus pas waktunya iklan, kalau memang masih panjang dipotong, kalau belum dipanjang-panjangkan. Nah, itu sugih wuwus naik dan sampai empat boleh. Bukan fungsi dan manfaatnya, tapi kuantitasnya. Terus, amodo amroso pinter pribadi. Mencela karena merasa diri pandai. Oh, kamu tidak ngerti memang orang kecil, kamu ngerti apa itu. Merasa dirinya yang pandai. Terus orang lain dicela, dijelek-jelekkan. Nah ini bukan perilaku utama. Ada lagi dahwen open. Dahwen open itu mencela. Padahal sebenarnya dia mau. Misalnya kamu nembak tapi ditolak, terus kamu bilang alah, anak itu memang biasanya. Terus kamu jelek-jelekkan padahal kamu mau sebenarnya. Itu namanya gangguan open. Ya, jadi kamu cela sesuatu atau seseorang, padahal kamu ada pamrihnya. Padahal sebenarnya kamu juga mau, hanya saja kamu gak bisa memperolehnya. Kamu nyalon jadi ketua apa, terus gak jadi Allah jabatan ketua itu jabatan dunia. Padahal sebenarnya nggak mungkin. Hanya nggak dapat saja. Itu namanya cawe omset. Tidak kesatria kalau iya kalau tidak lagi cawe omset ni, karena dia nggak dapat terus dicela. Oke, okay. Allah kayak gitu aja. Aku dapat yang lebih bagus, lebih cantik bisa kalau cuma. Nah, itu cawe omset. Mencela padahal dia menginginkan. Jadi perilaku-perilaku ini hindarilah, membuat dirimu tampak rendah di tengah masyarakat. Jadi ini membuatmu jauh dari kemuliaan. Nah, nanti beliau Susunan Pakubuwono sekawan ngasih simbol kesombongan itu tiga. Ada gajah, ada ular, ada tikus. Kalian mesti pernah dengar adikan, adikum, adikuno. Adikan itu simbolnya gajah, adikum itu simbolnya ular, adikuno itu simbolnya kijang. Kalau gajah, dia menyombongkan bahwa dia besar dan tinggi. Jadi menyombongkan tubuhnya, menyombongkan kekayaannya, itu termasuk adika. Contohnya gajah. Yang kedua adiko. Kalau adiko itu ular. Ular itu menyombongkan upasnya, bisanya, racunnya. Itu namanya adiko. Menyombongkan senjatanya. Sama kayak intelektual menyombongkan ilmunya, itu adikku. Kemudian kijang itu adikuno. Adikuno itu menyombongkan keterampilannya. Kalau tidak ada aku, tidak ada yang bisa bikin teh manis enak disukai orang sak masjid. Itu adikuno. Kalau adik gum yang ular itu, silakan diganti. Siapa saja ngajibin sama di sini, tak ada yang kaya saya. Nah, itu namanya adik gum. Sombong kaya ular. Atau adika. Kalau adika menyombongkan kebesarannya, ketinggian tubuhnya, yang materi-materi. Di sini hanya saya yang uangnya paling banyak misalnya. Di sini hanya saya yang itu materinya yang dibanggakan itu kayak aja. Tiga-tiganya sangat jelek. Nanti di akhirnya tiga-tiganya pada akhirnya akan mati karena dirinya sendiri. Gajah akan dibuat kesulitan oleh tubuhnya sehingga tidak berluasa. Ular akan dibuat kesulitan oleh bisa dan racunnya sendiri. Antara lain mungkin dia akan ditinggalkan oleh hewan-hewan yang lain, dijauhi oleh siapapun sehingga dia sengsara. Kijang juga yang mengandalkan keterampilannya pada saatnya dia akan jatuh karena keterampilannya. Tiga-tiganya akan mati. Jadi itu simbolnya kesombongan. Carilah gajah dalam dirimu, ular dalam dirimu, kijang dalam dirimu. Jangan cari dalam dirinya orang lain. Kalau dicari dalam dirinya orang lain, hasilnya mesti gegeran. Cari dalam dirimu sendiri, pasti ada. Saya yakin ada kalau kamu jadi. Jangan merasa tidak. Dalam hal apapun, mungkin tidak di depan temanmu, tapi mungkin di depan adikmu, di depan orang tuamu, di depan tetangga-tetanggamu di kampung, di depan temanmu satu masjid. Mungkin tidak di depan dosenmu, tapi di depan siapa, bisa begitu. Jadi, tengok dalam dirimu, buanglah ularnya, buanglah gajahnya, buanglah kijangnya. Kalau semua sudah keluar, kamu akan tahu dirimu yang sejati. Kalau tidak, masih ketutup itu. Apalagi gajah itu kan besar sekali. Kalau dalam dirimu susah nanti kesejatian dirimu kelihatan. Ular juga begitu, kijang juga begitu. Oke, terus ojo kakean sanggup durung weruh tuture amuhro tutur nempil panganggepe weruh pribadi pangrasane keh wong gunggung kang wis weruh melengos. Jangan mengaku bisa, belum tahu sudah banyak bicara, berceloteh menganggap dirinya seolah-olah tahu sendiri, padahal cuma nempil. Jadi tutur nempil, padahal cuma pinjem, padahal cuma ngotip, padahal cuma copy paste, padahal cuma forward. Kalau hari ini kan itu. Tapi seolah-olah kamu merasa dirimu sendiri yang pinter, dirimu sendiri yang soleh dengan postinganmu, dengan forwardanmu. Tutur nempil panganggepe weruh pribadi. Wong itu cuma pinjem. Tadi Ustaz sana ngomong itu kamu sampaikan lagi di sini. Tadi kamu baca buku itu kamu tiru, sekarang kamu sampaikan. Itu kan namanya tutur nempil. Cuma pinjem, tapi kamu merasa bahwa dirimu yang pinter, yang pandai, yang besar. Nah itu namanya sok tahu. Ojo kakean sanggup. Pangrasane keh wong gunggun merasa bahwa dengan itu banyak orang memuji dirinya. Padahal kang wis weruh melengos, yang ngerti aslinya dia mesti melengos. Temenmu yang paling dekat yang ngerti dirimu mungkin ketawa. Lihat kamu posting biasakan sholat tahajud selama ini. Temenmu yang ngerti mesti ketawa. Hidup ini harus sabar. Hidup ini harus boleh posting kamu kan kayak ya. Itu temenmu dekat yang ngerti dirimu melengos, dia mesti sambil ketawa ngekek-ngekek. Uang potonganmu kan gitu. Dan bayanganmu orang menganggapmu ini orang soleh, memuji-muji bayanganmu gitu. Tapi kamu seru melengos. Alah kan gitu. Begitu lihat postinganmu, ini orang yang ngerti aslimu itu mesti ketawa. Mungkin kamu untungnya bapak ibumu itu jarang online ya, macam Facebook macam. Itu mungkin nah, ibumu atau bapakmu baca statusmu itu mesti ketawa ngekek-ngekek. Oh anakku saya itu soleh. Oke, jadi banyak orang semacam itu ya hari ini. So tahu menganggap dirinya pinter padahal cuma nempel, tutur nempel panganggepe weruh pribadi. Itu cuma pinjem copy paste dari sana. Kadang-kadang ada 5 grup WA isi postingannya sama dari orang yang beda-beda. Jadi dari sana sini itu yang posting merasa mulia, merasa utama dengan itu, padahal ya kalau orang ngerti hasilnya mesti melengos. Oke, jadi itu nasihat selanjutnya untuk akhlak kita. Oke, kemudian di buku selanjutnya ini perilaku, makanya jangan sembrono dalam hidup sebelum memutuskan sesuatu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Perhatikan ini, geduga, prayoga, watoro, lino. Ini kan bahasa Jawa ya. Geduga itu pertimbangan. Sebelum memutuskan sesuatu, pertimbangkan hasilnya, efeknya, akibatnya. Makanya kalau ada orang kok ngawur sembrono, kalau di Jawa disebut orang duit duga. Dia tidak punya akalnya, tidak jalan, melari tidak melaku. Makanya ada peribahasa di Jawa itu, kaduk wani kurang duga. Terlalu berani kurang perhitungan. Jadi Dedugo itu menandakan kita hidupnya reflektif, tidak asal, tidak ceroboh. Bisa mengira-ira, oh kalau saya melakukan ini, nanti efeknya ini, berarti saya harus kayak sini. Itu namanya punya dugo. Yang kedua, prayogo. Prayogo itu nyari pilihan yang paling sesuai. Makanya ada prayogo, ini pun kan dos pundi. Pasnya bagaimana? Jadi pertimbangkan dulu, cari mana yang sesuai. Prayogo itu kadang-kadang yang benar sih ini, tapi kalau yang benar ini diterapkan begitu saja, tidak sesuai, kurang prayogi. Itu para wali dulu pakai rumus ini. Ya dakwah iya, mengajak orang ke dalam Islam iya, tapi cari metode yang lebih sesuai, lebih cocok. Tidak asal memaksa orang, memarah-marahi orang. Itu prayogo. Yang ketiga, watoro. Watoro itu harus terbuka memperhatikan pendapat orang lain. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan, pedoman-pedoman tradisi, diperhatikan. Dan yang terakhir, reringo. Reringo itu ditimbang-timbang lagi, diulang-ulang lagi sebelum diputuskan. Jadi, tidak boleh sembrono. Karena kalau salah langkah, efeknya akan kita tanggung. Gedugo, prayogo, watoro, reringo. Dari sini aja kan sudah ada 4 langkah. Dipertimbangkan, dicari yang sesuai, mencari referensi-referensi, masukkan, kemudian hati-hati sebelum diputuskan, dievaluasi lagi sebelum keputusan dibuat. Jadi Bedugo, Prayogo, Watoro, Rosimo. Ini ditekankan oleh beliau Pangkubuwono Kaping Sekawan dalam rangka anak muda itu biasanya sukanya gerusa-gerusu. Alah pak, gini aja kan beres, gitu aja kan beres. Ini menasehati putra beliau agar ojo mono. Jadi jangan cuma ngegas kayak kemarin ya. Ada remnya. Nah ini remnya itu ada 4. Dedugo, prayogo, watoro, dan rosimo. Ini bukan lambat, pak nanti lama pak. Nah, hati-hati daripada keliru. Kalau sudah terlanjur diambil keputusan, keliru kan susah. Terus, nah di pupus selanjutnya, musnahkan penyakit hati ini. Gerengki, geroi, duro, iren, panasten, kumingsun, openan, nora prasojo, jahil, mendake, besi. Kamu pakai aja besok bahan kalau ada bulsum Ramadan. Bersihkan penyakit hati. Gerengki, ini kayak kemarin. Mbahnya penyakit dalam hati itu gerengki. Tidak suka melihat orang lain senang, dengki. Mungkin bahasa Indonesianya dengki, bahasa Jawa ini dengki. Oke, mantap ya. Dengki. Rohi, rohi itu tidak setia. Jadi kalau punya pacar tidak setia, berarti rohi. Ya, engkau rohi padaku. Duro itu dusta, bohong. Iren merem itu iri itu kalau ada orang punya kelebihan dia tidak terima. ada temennya lulus umroh, alah ayo memang disenangi dosen-dosen sih. Jadi tidak senang kalau ada temannya punya kelebihan. Panas ten itu provokator. Manas-manasi orang. Kamu tidak marah digituin. Kamu tidak nangis digituin. Nah itu manas-manasi. Ya. Jadi panas ten namanya. Ya provokator, bakar-bakar orang. Oh, kalau aku tak pukulin misalnya, mereka bikin orang panas. Nah, boleh, itu penyakit hati. Jadi hati-hati. Kuminsun tadi ya, bahasa Jawanya sok itu tadi kuminsun. Bahasa Inggrisnya kuminsun. Ya. Dari kata insun jadi kuminsun. Jadi seolah-olah dunia itu pusatnya hanya dia. Kuminsun egois. Terus yang selanjutnya openan. Openan itu suka ikut campur. Jadi kalau ada temannya ngapain, tetangganya ngapain, ikut aja campur. Ada temannya masa ikut dekat-dekat campur, ikut dekat makan. Yang bukan urusannya ikut saja, usul lah, protes lah, macam-macam, itu namanya openan. Terus nora prasojo, tidak prasojo itu berarti apa? Tidak apa adanya. Jadi biasanya terus membuat orang tidak sederhana, menampilkan yang berbeda dengan kenyataannya. Itu nora prasojo. Jahil, nah, ini usil. Ya banyak lah yang anak kos-kosan kan sering mengalami ini kan. Usil. Temannya mau kuliah bajunya dipakai dulu. Sepatunya dibawa dulu. Akhirnya ada kampus gak sepatu. Temannya jahil. Menanggil. Jahil itu ada level di atasnya namanya menanggil. Menanggil itu apa? Akal busuk. Jadi pokoknya banyak triknya yang menyusahkan orang lain. Terus besiwit itu curang. Itu satu paket, jahil, medakil, besiwit. Usil, kemudian banyak akalnya, culas, dan besiwit. Besiwit itu curang. Jadi orang hidup itu gampangnya jangan terenggi, jangan teroi, jangan duro, jangan irek, panas ten, kuminsun, omena, orang prasojo, jahit, mendakil, bersih. Bersihkan itu, cari bibit ini ada tidak dalam dirimu. Penyakit hati. Terus, selanjutnya masih ada olong yang dan anda. Kejelekannya orang lain diumbar, benci impian dipun simpen, baiknya orang lain disembunyikan. Sebaliknya, benci dhewe ginunggu kinaryo pasamuran, kebaikannya sendiri dipamer-pamerkan. Orang rasa alane dhewe ngendhukur, tidak merasa kejelekannya sendiri menggunung. Sungkan kasosor lumur keunggulan. Tidak mau kalah, tidak terima kalau orang lain lebih hebat dari dirinya. Norano kan modo rasa luhur pribadi, merasa diri paling luhur, tidak ada yang menyamai. Ini logika ini kebalikannya orang kampak. Kampak itu kan kebalikannya itu. Kalau kampanye kan kejelekan orang lain diumbar, baiknya orang lain disembunyikan. Kebaikan sendiri dipamer-pamerkan dan merasa kejelekan sendiri mengubah itu. Jadi ini rumus anti kampanye. Jadi ini kan dilarang semua secara moral dalam etika Jawa. Sementara kalau kampanye kan kita melakukan itu semua, mengumbar kejelekan orang lain, mengunggulkan dirinya sendiri. Kalian yang menetapi ini mungkin kalau setting kampanye tidak akan sukses. Ya, karena model kampanye kita kan model mengumbar kejelekan orang lain, kemudian menyembunyikan kebaikan orang lain, mengumbar kebaikan sendiri, menyembunyikan kebaikan orang lain. Kita sebenarnya sudah tidak fair, tidak jujur. Kalau pakai logika etika Jawa ini berarti kita sedang mengorbankan dunia rasa yang lebih dalam untuk dunia lahirnya. Ya mungkin nanti tim-tim kampanye itu sukses, ya insya Allah paling tidak salah satu kan pasti sukses. Cuma yang harus dihitung juga biaya defisit moralnya. Kita kan tidak pernah hitung ininya. Apalagi orang yang tidak tahu menahu akhirnya ikut-ikutan ke sini. Nah itu yang mungkin nanti kerja baktinya agak panjang untuk membersihkan diri. Jadi itu ya tugas kita bersama nanti. Penyakit-penyakit hati ini harus kita sisihkan. Terus, ayo membangun kewaspadaan batin sekarang. Nah, itu kalau ini dukungan fisiknya, biar batinnya beres, ojo lunyu, ojo lemes, ojo genjah, ojo angrung pasanaan, ojo angsutut arek, ojo nyumur gulik. Nah, ini larangan-larangan untuk menghidupkan batin kita. Jadi ini nasihatnya Pak Ubono pada putranya, kalau ingin menghidupkan kaprayit dan kewaspadaan, yang pertama teguh pendirian, ojolongnya. Kamu punya prinsip apa? Teguhlah di situ, ojo lemah. Lemah itu mudah terbujuk, mudah ragu-ragu. Ojo genjah, lekas bosan dan putus asa. Bosan itu penyakit yang biasanya menghampiri orang baik. Karena kebaikan itu kan biasanya orang pinginnya ada hasil instan, tapi kalau sudah melakukan lama tidak ada hasilnya, terus bosan. Makanya agama wanti-wanti benar, kita harus istiqomah. Istiqomah itu mungkin berat karena apa? Lawannya ini bosan. Sementara manusia itu pinginnya instan biasanya, langsung ada hasilnya. Mie aja kan kamu pilih yang instan, yang langsung. Kamu menghindari capeknya masak, nyari bumbu sendiri, meskipun dengan resiko macam-macam kan. Dari mie instan itu, hidup kita juga kita pengennya instan. Baru belajar filsafat sedikit-sedikit merasa sudah makomnya intelektual filosof, pengennya begitu. Nanti baca 1-2 kitab tasawuf merasa makomnya supaya wali. Kok tidak wali-wali, kok tidak sakti-sakti, terus kamu bosan. Punya amalan tengah jalan di tinggal, itu namanya genjah. Terus kalau ini yang kanan lebih fisik lagi, angrong pasanaan, suka menggoda istrinya orang. Termasuk itu. Oh itu, ini memang mungkin penekanan pada putranya ya. Nah, raja itu kan dia kuasa macam-macam, termasuk godaan istrinya orang. Makanya ditekankan benar, jangan sampai lo ya, karena itu membahayakan. Bahkan nanti saya lupa masuk apa enggak, jadi kalau bisa, saya enggak tahu, silahkan didiskusikan ya, jangan menikahi orang-orang dekat yang janda. Di situ disebut, karena mesti nanti rame. Nah, sebagai seorang raja, kalau ada isu dan rame itu kan menunjukkan, ya ramenya itu apa enggak ada perempuan lain kan gitu. Jadi di penjelasannya memang ojo amro pasang. Jadi jangan suka menggoda istrinya orang. Ya, ya meskipun di bab-bab tertentu kan ada tulisan daripada menggoda yang perawan kan mending istrinya orang. Kalau menggoda perawan sayangnya banyak. Kalau istrinya orang kan sayangnya satu cuma suaminya. Cuma itu angrong pasangan akan merusak martabatmu, sama sekali merusak. Nilaimu akan sangat jatuh, dropnya banyak. Apalagi pembantu. Jadi hati-hati, ojo angrong pasangan. Terus ojo ambuntut ahli. Jangan seperti ekornya sabit. Ekornya sabit itu gimana maksudnya? Sabit itu kan di depan dia lurus, tapi begitu ke belakang dia bengkok. Jadi di depan senyum, di belakang menusuk. Kalau ketemu salaman, cium tangan, begitu lewat misu-misu. Mungkin kayak kamu ketemu dosenmu yang killer itu mungkin. Ya, kalau ketemu kamu salaman pak, cium tangan itu dosennya lewat asem. Itu namanya ambuntut arit. Jadi di depan lurus, di belakang bengkok. Perbuatan yang merusak keprayitnan batin. Terus ojo nyumur guling. Nyumur itu sumur, gumuling itu kan berguling. Jadi sumur yang tumpah. Maksudnya apa? Banyak omong. Tidak tahu mana yang harus dirahasiakan, mana yang boleh disampaikan. Apa saja disampaikan. Padahal mungkin ada beberapa yang harus disimpan. Misalnya ada temanmu curhat, itu mungkin harusnya rahasia. Tapi kamu begitu dapat curhatan, kamu merasa, wah lumayan ini ada bahan gosip. Ya, akhirnya nyampe kemana-mana, itu berarti nyumur gumuling. Jadi kayak sumur yang tumpah. Apa saja disampaikan, dikatakan pada orang lain, termasuk hal-hal yang harusnya rahasia. Nah, itu mengurangi keprayitnan batin. Terus, nah, di buku selanjutnya ada penjelasan tentang bakti. Kita kan ada perintah untuk berbakti pada orang tua. Sebenarnya berbakti itu levelnya 5. Pada 5 pihak berbakti. Yang pertama ayah ibu, yang kedua ayah ibu mertua juga berbaktilah, yang ketiga saudara tua, yang keempat guru, khususnya guru sejati, yang kelima pasti Tuhan. Ini konsep bakti dalam ajaran Jawa. Jadi berbaktilah pada 5 pihak itu sepenuh hati. Kunci kemuliaanmu ada di situ. Carilah ridhonya 5 pihak itu, hidupmu akan lancar. Jadi hidupmu akan jauh dari kesulitan kalau ayah ibumu, termasuk ayah ibu mertua, saudara tuamu, meskipun saudara mungkin satu level, tapi saudara tuamu tetap harus kamu baktikan. kemudian gurumu yang paling tinggi Allah. Kejalah ridhonya lima pihak itu, hidupmu akan tidak akan ketemu kesulitan, kamu akan ketemu kemudahan, kemudahan, kemuliaan, kemuliaan. Baktikan hidup, persembahkan hidup pada lima pihak. Dengan sehatnya pangkubur. Terus tirakatlah. Tadi sudah dijelaskan, ini mungkin diulang sebentar. Latihlah dirimu dengan keras, cegahlah makan dan tidur, kendalikan nafsu, tenangkan hatimu. Cari jalan untuk bisa tidak terikat dengan dunia. Ya contoh paling gampang, mengontrol makan dan tidur. Bolak-balik ada kalimat kontrollah makan dan tidur. Karena ini menjebak makan dan tidur. Kalau kita tidak hati-hati dalam mengontrol nafsu juga kontrollah. Kalau nafsumu sudah terkontrol, dirimu tidak terikat oleh dunia, termasuk makan dan tidur, maka batinmu akan tenang. Ketidaktenangan batinmu selama ini karena dunia masih banyak mengikatmu. Ketika dunia mengikatmu, nafsumu pasti sukar dikendalikan. Ketika nafsumu sukar dikendalikan, batinmu tidak akan tenang. Kalau batinmu tidak tenang, kamu tidak akan bisa mewujudkan ideal keinginanmu, cita-cita. Jadi ini ada kaitan-kaitannya. Kenapa sih Pak kok harus tidak terikat oleh dunia? Bukankah kesuksesan kita tergantung oleh dunia? Bukan berarti dunianya dibuang, tapi jangan jatuh cinta, jatuh hati pada dunia. Begitu kamu jatuh cinta pada dunia, kamu akan kesulitan mengontrol nafsu. Karena perangkat dalam dirimu yang sangat kompatibel dengan dunia itu nafsu. Kalau nafsumu susah dikontrol, batinmu tidak akan tenang karena hidupmu kacau. Kalau batinmu tidak tenang, ideal apapun yang kamu pancangkan, cita-cita apapun yang kamu target, akan susah dipenuhi. Jadi ini sebenarnya berangkai. Jangan dikira para sufi atau ajaran-ajaran batin yang menyarankan membereskan dunia dulu itu sesuatu yang melarikan diri dari dunia. Tidak. Biar kamu bisa menguasai, mengontrol dunia, justru kamu jangan dikuasai oleh dunia. Jadi ini melingkar sebenarnya. Jangan mau dikuasai oleh uang, jadilah penguasa uang. Berarti kamu bisa mengontrol dunia. Kalau kamu dikuasai oleh uang, kamu akan susah mengontrol nafsumu sehubungan dengan uang. Kalau sudah begitu, kamu tidak akan tenang. Termasuk yang batin-batin yang berhubungan dengan dunia. Kuliah antara ilmu dengan nilai dan ijazah. Nilai dan ijazah itu duniawinya, batinnya ilmu. Jangan terjebak oleh yang dunia, tapi kuasai yang dunia. Dengan cara apa? Batin, bereskan ilmunya. Kalau kamu menguasai ilmu, efeknya ya nilaimu bagus, nanti kamu dapat ijazah. Idealmu terpenuhi, logika muternya begitu. Itulah dalam bahasa Jawa namanya tirakat. Tirakat itu ya mungkin dari bahasa Arab taroka itu kan, ditinggalkan sebentar dalam rangka apa? Melatih jiwamu biar tidak terikat. Kalau jiwa sudah tidak terikat, kamu kembali lagi dengan tidak lagi tergoda, tidak lagi mudah tergoda. Di situ hatimu akan tenang. jadi muslim. Nah, pantangan umumnya jangan sombong, jangan mencela sesuatu, seseorang atau pekerjaan, jangan memuji yang tidak jelas kebaikannya. Memuji sesuatu atau seseorang padahal orang itu tidak jelas kebaikannya apa, keunggulannya apa, akan sama dengan menjilat. Kamu kan tidak senang kalau misalnya ada teman yang tidak jelas dia beri muji, wah hebat sekali kamu itu, wah kan ya, ngapain kita tidak kapan ngapain buat dipuji, wah suka sekali aku kalau kamu ada itu, segan dan apa ngapain, tidak enak punya teman yang dan di tempatnya muji kamu muji, apalagi mencela. Mencela sesuatu, seseorang atau pekerjaan. Mencela itu katanya Pak Bubono pekerjaan paling mudah. Orang-orang panggawe kan lebih gampang kaya wong mamang. Tidak ada pekerjaan yang lebih mudah daripada mencela, gampang. Kamu mencela masakan tidak enak itu gampang. Yang masak yang susah. Kamu mencela orang tidak bisa pidato itu gampang, coba kamu pidato, kamu bisa potong panting, mencela itu gampang. Kamu kadang-kadang alah gitu aja tidak bisa, kayak kamu nonton sepak bola itu alah kurang sedikit tinggal yang gampang kamu komentar yang di lapangan jengkel balik mau tinggal dit kita jadi baik kowe tinggal nonton. Mencela paling gampang. Kayak kamu lihat PR-nya adikmu terus alah kayak gitu aja gak bisa. Ya kamu zaman kecil nilainya lebih pantas. Kamu sekarang mencela adik, mencela mencela itu gak modal apa-apa sudah bisa. Kalau gak ada ilmunya juga bisa mencela. Jadi orang menggali yang mengingatkan kaya Allah mamal. Jangan sombong, jangan suka mencela, jangan memuji tanpa alasan. Dan seperti tadi, jangan suka di muka tapi memusuhi di belakang. Ini pantangan-pantangannya lewat pupuk durma. Kalau ini sudah luar biasa bahasanya Paku Buwono sekawan, ini cacat besar. Bagi kalian yang punya penyakit ini, berusahalah segera untuk sembuh. Karena ini cacat besar. Kalau ada orang tahu kalian punya kualifikasi ini, nilaimu langsung jatuh. Yang pertama, madan. Madan ini kalau sekarang ya nyampe. Bukan jalan narkoba ini mandat. Orang mandat itu karakternya malas, kemudian tidak peduli dengan hidupnya dan jadi tontonannya orang, jadi bahan omongannya orang secara sosial. Berarti secara sosial kamu jatuh, secara individual hidupmu kacau dan tidak berkembang karena kamu malas dan ngurusi hidupmu. Itu mandat. Kalau ada yang punya penyakit ini segera berhenti karena itu cacat besar. Yang kedua, main. Main itu judi. Ada tidak di sini yang suka judi? Jangan-jangan yang ada yang langganan game online. Judi online juga. Nah itu kenapa judi itu memelihara watak ingin menaklukkan orang lain, licik dan menghabiskan harta. Di level hidupmu yang manapun coba dilihat ada kualitas judi. Judi itu dengan modal kecil segera hasil besar dengan cara apapun. Makanya prinsip ekonomi itu dengan modal sekecil-kecilnya untuk untung yang besar-besarnya. Oh, yang suci. Modal kecil dari untung yang besar-besarnya. Jangan-jangan judi. Tidak boleh. Jadi, hati-hati. Karena ini cacat besar. Begitu orang tahu kalian sedang mampu judi, derajatmu akan jatuh secara individual maupun secara sosial. Yang ketiga, burjono. Burjono itu maksudnya pencuri, menginginkan yang dimiliki orang lain. Bisa barang, bisa kemuliaan, bisa pokoknya targetmu yang dimiliki orang lain harus satu pencuri. Tidak menghargai hak miliknya orang lain. Itu kalau ketahuan kamu semacam ini, nilaimu langsung jatuh. Yang keempat, rentenir. Mungkin tidak populer ya istilah rentenir zaman sekarang. Ngerti muriba. Maksudnya watak yang selalu nyari untung di situasi apapun tentang apapun. Itu berarti watak rentenir. Ada apa saja nyari untungnya. Kalau melakukan ini kita berapa? Kita dapat apa? Itu watak rentenir. Nyari untung terus. Ini cacat besar. Hindari kalian punya empat kualifikasi ini. Antar, main, maling, rentenir. Jadi, jangan sampai ada ini. Kalau ada ini sudah parah, bahasa kasar ini. Yang tadi kan penyakit-penyakit batin, ayo pelan-pelan diperbaiki. Tapi kalau ada yang ini, kalau bisa segera berhenti. Jangan nunggu besok bahkan manusia tidak bisa seketi sama. Saya tak maling-maling dulu cerita. Penting. Rentenir juga begitu. Judi juga begitu. Sebentar lama. Nanti kalau sudah menang saya penting. Ya jadi menang ini lebih besar lagi. Apalagi tidak menang. Penasaran biar modalnya balik. Jadi itu yang membuat judi tidak bisa berhenti. Kalau sudah menang, ingin menang lagi. Kalau kalah, ingin mengembalikan modalnya yang lagi. Akhirnya menghabiskan harta. Madat juga begitu. Madat itu membuat orang lupa dengan dirinya. Tidak mengurusi hidupnya. Sehingga akhirnya jadi tontonannya orang lain. Empat jajan. Nah, kuncinya tadi ada di mana untuk memperbaiki diri dari awal sampai akhir, kaca kecil, kaca besar tadi, ada di antara lain hubungan keluarga. Jadi untuk membangun diri diawali dari keluarga. Keluarga itu dasarnya katanya Mangkubuwono sekawan, rukun, kemudian sadar akan kewajiban dan sadar akan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Yang bapak jadi bapak yang baik, yang ibu jadi ibu yang baik, yang anak juga jadi anak yang baik. Yang tua, kamot momot. Kamot momot itu bisa memuat situasi apapun, bisa termuat dalam diri. Ada kondisi apapun, dia bisa mengatasi. Kecilnya yang lebih tua harusnya begitu. Bisa momot, momong, momong itu mengasuh. Dan kamot, kamot itu beban seperti apapun, dia bisa menanggung. Jadi kamot, momot, teliti dan adil. Kemudian memuji atau mencela secara tepat. Yang tua di rumah misalnya kakek, nenek, ayah, ibu, itu dia harus kamot, momot, teliti dan adil, kemudian memberi hadiah atau menghukum pas, memuji atau mencelanya pas. Ini membuat situasi di keluarga kondisi. Kalau yang tua tidak momot, tidak kamot, mungkin rumah tangga, keluarga kacau karena kalau ada peristiwa-peristiwa yang di luar jangkauan akan mengacaukan hubungan. Jadi tidak kamot, momot. Ada situasi apapun dia bisa menampung. Anaknya kuliah 7 tahun di Jogja balik-balik, saya di rumah. Orang tuanya bisa menanda apa-apa. Dia hidup memang begitu lah, kan sukses. Itu namanya bisa ngomong, bisa kamu. Kalau orang tua tidak bisa kamu ngomong, kan itu kamu bisa jungkir balik. Pulang dan berani pulang. Begitu nyampe rumah, enggak percaya kok bapak. Ngertinya kamu lulus serius, gimana caranya kamu lulus? Nah, ini kamu kan susah. Oh, jelas sudah 7 tahun, enggak bisa lagi. Kamu ngomong. Teliti dan adil. Kalau memang waktunya dipuji, ya dipuji. Waktunya dicela, ya dicela. Jangan kembali. Atau jangan enggak pas. Misalnya, Pak, saya kok diusah, Pak, hebat. Ia bisa tamat momot, tapi orang punya dimarahi, ya dimarahi. Lebihnya cukup, ya cukup. Yang muda, karena memang sering-sering tabrakan ini antara yang muda sama yang tua. Yang muda, kalian masih dalam tahap perkembangan, pertumbuhan. Biarkan keputusan di yang tua-tua, katanya Pak Bonus kawan, kamu belajar. Mencari dan belajar dari segala kejadian. Kalau menurutmu orang tua enggak pas dengan keputusannya itu, jadikan itu pelajaran. Wah, enggak cocok saya masa sama bapak aku ditaruh di jurusan ini, padahal minatku dulu ini, tapi gimana? Itu jadikan pelajaran. Besok aku sama anakku enggak begitu lah. Jadikan peristiwa sekelilingmu jadi pelajaran. Bekalmu besok kalau kamu ada di level tua, karena kamu harus kamot momot. Orang bisa momot tadi, bisa kamot tadi kalau dia luas, kalau dia besar. Untuk bisa kamu luas dan besar, kan harus belajar terus, nyari ilmu sebanyak-banyaknya. Maka tugasmu hari ini yang mudah-mudah, carilah, belajarlah sebanyak mungkin, biar besok pada saatnya kamu jadi wadah yang besar. Sehingga kamu kamot dan momot, bisa menampung, bisa membawa segalanya. Tidak kagetan ada peristiwa macam-macam. Karena hidup ini yang serba mengagetkan kalau memang kita tidak siap. Peristiwanya silih berganti. Nah, keluarga kalau beres, yang tua kamot momot, yang muda selalu belajar dari peristiwa apapun, di situ nanti proyek perbaikan diri secara individual, secara sosial, termasuk memperbaiki cacat besar tadi akan lebih mudah. Jadi lewat jalur keluarga. Nah, perintahnya lagi, ini saya bilang tadi karena beliau ini salah seorang sujudan yang dekat dengan para ulama. Jadi jangan tinggalkan syariat, perintah Tuhan yang memerintah kepada nabinya berada dalam dalil dan hadis tempatnya. Jangan ada yang menyepelekan. Rasakanlah hingga paham. Jadi ternyata kalau diserang-ulang untuk paham itu rasakanlah. Kalau ingin ngerti sholat, rasakanlah sholat itu. Kamu akan paham apa itu sholat. Rasul dari dalil dan hati. Cantik itu maksudnya Al-Quran, sehingga menjadi terang hati. Seperti kita jelaskan di awal, untuk ketemu rahasia jalan. Ingin tahu rahasianya, rahasianya puasa itu apa, puasa lah sejarah saya. Ikuti level-levelnya, dari level lahirnya sampai batinnya sampai level dalam. Nanti kamu akan tahu rahasianya dan puasa akan menerangi hidupmu, menerangi hatimu. Untuk ngerti hakikatnya sholat, ya sholatlah dengan benar. Ya khusyuk, ya khusyuk, nanti kamu dapat makna dari sholat. Sholat akan menerangi hidupmu, sholat akan tanhami fasyakun. Jadi syariat jangan ditinggalkan. Jangan ada yang menyepelekan. Kalau tidak, hidup kita akan kehilangan makna. Orang gampang mengurip. Yang tanggung urip kira, uripe podolan kebu. Anur kebu dan kira kalau yang inangono. Pan manusia dan kini pun yang pinangan mesti aman. Katanya Pak Kubono, memang hidup ini tidak mudah. Jika tidak memahami hidup, hidupnya bagaikan seekor kerbau. Lebih baik kerbau karena dagingnya halal lalu dimakan. Namun daging manusia jika dimakan pasti haram. Jadi ini sindiran bagi kita orang yang tidak sadar dengan hidupnya. Orang yang hidup dengan kualitas rendah. Ini orang kayak kerbau. Bahkan lebih sudah dari kerbau. Cuma tidak tahu asfala sanfi. Lebih rendah dari binatang. Kenapa katanya Pak Kubuwono? Kerbau penting, dia tidak sadar hidupnya, tapi kan dagingnya bisa dimakan. Bisa memberi manfaat lewat dagingnya. Kalau manusia, dagingnya haram, tidak boleh dimakan. Lalu kamu diambil apanya? Hidup sudah tidak sadar tentang dirinya. Kerjaannya nyusahin orang, nyusahin dirinya sendiri. Malah bikin repot. Kalau kerbau bikin repot, gampang disembelih, dibakar, disate bareng-bareng enak. Nah, kamu. Ya pakai memang kan dulu. Jadi ayo memperbaiki tadi dimensi batin kita secara individual, secara sosial, cacat-cacat batin kecil sampai cacat-cacat besar. Diawali dari keluarga yang bagus dengan pedoman syariat. Kita kejar makna hidup dimensi loso. Kalau tidak, hidup kita tidak ada nilainya, tidak ada artinya. Sama kayak kerbau, bahkan lebih rendah. Nah, kalau sudah bersih, baru kejarlah keutamaan ini. Jangan angkuh, jangan pemis, jangan lemos. Lemos itu tidak ramah. Jangan langas, jangan pemarah, langar, kasar, lancang. Jangan calak, calak itu memotong perkataan. Jangan lancang, suka mengganggu. Jangan sumalono, kurang ajar. Suka nyelonong, jangan nidak. Menganggap sepi orang lain, menganggap penting dirinya sendiri. Jangan nyepak. Nyepak itu kayak menyepak, menghina. Jangan jahil. Jangan suka bertengkar. Poro wadul, jangan poro wadul. Poro wadul itu suka mengadu. Ini keutamaan-keutamaan itu berarti kita harus rendah hati. Kita tidak pengis. Kita jadi orang yang ramah. Bahasa Jawa Suman. Kalau kepengen selalu melahirkan suasana kegembiraan. Itu orang Suman. Jangan pemarah, jangan kasar. Jangan suka lancang. Bukan tempatnya. Jangan memotong perkataan. Namanya calak. Jangan suka mengganggu. Jangan kurang ajar. Jangan menganggap dirimu paling penting, menyepelekan orang lain, dan jangan nepak. Nepak itu menyingkirkan, menghina. Jangan jahil, jangan boro batu, jangan boro waktu. Ini pedoman keutamaan. Oke, ini bagian-bagian akhir. Para muda zaman sekarang, ketika diberi nasihat yang baik, jarang yang mau mendengarkan. Disambi dengan sikap semaunya. Tidak mau meniru, justru membalas menasehati. Karena merasa telah mampir. Ini mengingatkan putranya. Coba dilihat sekarang hari ini ya, anak muda itu kalau dikasih tahu yang baik-baik, jarang yang mau mendengarkan. Merasa lebih pintar, bahkan balik nasehati. Apalagi mahasiswa merasa ilmunya sudah lebih. Nah, maka dengarkanlah nasihat Om Jinto Mengkulu Uji. Yang ono wong sajarito rumokno sakunyine engkang becik sirung gua buangan engkang molo anggiten sajrone kalbu aiwa nganggu budi nomo. Jangan bersikap seperti itu. Jika ada orang bicara, dengarkanlah isi pembicaraannya. Isi yang baik pakailah dan buanglah isi yang jelek. Siapapun yang ngomong, siapapun yang bicara, mungkin ustaz yang tidak kamu sukai, atau siapapun yang mungkin yang tidak cocok, dengarkan saja. Itu perilaku yang baik. Kalau ada yang baik, pakailah. Kalau ada yang jelek, buanglah. Kan sesimpel itu sebenarnya. Cuma telinga kita sering tidak kuat. Itu yang membuat kita terus tidak betah. Caranya ngerti yang baik atau yang buruk gimana? Cernalah di dalam batin. Menurutmu cocok tidak ini sama hidupmu? Kita ngaji tiap hari sampai beratus-ratus sesi. Cerna di batinmu. Cocok tidak bisa manfaat dan hidup? Kalau tidak ya sudah. Singkirkan, kalau bagus diambil. Jangan menggunakan budi anak-anak muda tadi yang kalau dinasehati tidak mau, malah balas menasehati. Dengarkan saja dari siapa saja. Ambil yang baik, kalau tidak cocok ya sudah dibuang. Jadi itu nasehatnya waktu buat. Nah, kalau sudah tinggi gimana? Kalau sudah ketemu semua kemuliaan tadi, batin sudah jernih, sudah beres, ambeke kamus utama, tangen gak gunaling jani. Sikap manusia tingkat utama tidak mau menyaingi kepandaian sesamanya. Berguna bagi siapa saja. Setiap yang dikerjakan harus menguntungkan orang lain. Tapi kepandaiannya ditutupi. Kebodohannya diletakkan di muka. Dengan harapan akan diremehkan. Jangan sampai ada yang mengira bahwa dirinya pandai. Ikhlas ketika dihina oleh sesama. Orang yang utama itu justru nanti tidak akan pamer, tidak akan menunjuk-nunjukkan keistimewaannya. Tapi apapun yang dia katakan, apapun yang dia lakukan, pasti ada manfaatnya untuk orang lain. Tapi dia menutupi kepandaiannya. Kelihatan dari luar mungkin hanya kebodohannya. Mohon maaf, saya tidak ngerti, saya tidak tahu. Mungkin orang lain yang lebih ahli, lebih paham. Itu tidak menampilkan kepandaiannya. Tapi apapun yang dia lakukan, dia katakan, membawa manfaat baik. Bahkan dihina pun dia terima. Dikritik, dicela, dilecehkan, dilecehkan, dia terima. Orang yang semacam ini berarti dia sudah levelnya utama. Justru yang sering pamer, yang sering menunjuk-nunjukkan ilmunya, termasuk yang ngaji filsafat ini. Berarti berilmu. Jadi kualitasnya orang utama itu justru tidak kelihatan, tapi manfaatnya besar. Tidak butuh pujian. Kalau dicela dia malah ikhlas. Tidak apa-apa. Walaupun saya belum ngerti apa-apa, saya banyak kekurangan, saya belum sempurna, itu kelihatan sudah mantap. Oke, terakhir ini kalimat-kalimat terakhir. Yang dulu mengerti siro ceritane takok no yo waro kang podo weruh ing cerita. Kalau engkau belum mengerti ceritanya, bertanyalah pada orang-orang tua yang mengerti. Iku ingkang dadi uga mundhak kaping terakhiro. Itulah yang menjadi jalan meningkatnya kepandaianmu. Nanging to dipun endingan sabaran kang kabiyarsa. Meskipun harus tetap selalu kamu ingat apapun yang disampaikan. Jadi kalau tadi ngomong selama 2 jam ini kamu belum paham, hanyalah pada orang-orang tua yang lebih paham, yang sudah levelnya rosak, tidak cuma di murid, tidak cuma di kepala. Dari situ kamu akan naik levelmu, naik kepandaianmu. Harus kamu selalu ingat semua yang dikatakan. Ojo to niru si bopo banget tuno hudu ini. Jangan niru bapakmu ini, katanya Mekubuwono, yang sangat hudu, sangat mentah ilmunya. Ketul kan pemikiran itu, tumpul tidak punya wawasan. Kan tunggul mangan anedro, dipenuhi hanya mikir makan dan tidur. Nanging anak putu podo, tapi anak cucuku semua, mugi Allah ambuka, semoga Allah membukakan malam ini tutur yujur tentang semua perkataan yang baik ini. Kabeh podo anya kepo, semuanya semoga bisa dipahami, bisa dijalankan. Titi tamatin cerita serat Kuling mering putra kang yoso serat meniko milikan jengsunan Mekubuwono Surakarta ping sekawan. Akhir cerita, akhir kalam, serat pengingat untuk para putra yang menulis serat ini, yaitu Kanjeng Sunan Mekubuwono Surakarta ping sekawan yang keempat, inggalih panedyaniro dalam hatinya yang diinginkan, kang amoco yang membaca, kang amiyarso yang mendengarkan, yang lali muka dirimu. Kalau sedang berupa, semoga segera ingat. Kalau sedang tidak sadar, semoga segera sadar. Oke, saya kira itu. Ya, melelahkan batinmu selama 2 jam. Ya, dari 100% mungkin 10% bisa meningkatkan kualitas hidup. Ya, oke. Saya kira itu. Minggu depan kita membersihkan diri lagi melalui Imam Ghazali. Ya, masukkan ke nomor 10 orang. Kita ambil dari Al-Qasrullah dan lain. Oke, saya akhiri sekian. Ulangi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.